আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আম্মা বা'দ, ইখওয়ানি ওয়া আখাওয়াতি ফিল্লাহ, আইয়ুহাল মুশাহিদুনাল কিরাম ওয়াল মুস্তামিউনা আল আহিব্বা, পারা পেমিরসা দান পারা পেনেঙ্গার রেডিও রাজা, আলহামদুলিল্লাহ malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Wa nahnu mazilna fi muraja'ah al-qawaid nahwiyah. Kita masih memuraja'ah atau mengulang-ulang kembali, yaitu kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari, yaitu kaedah-kaedah yang ada di dalam nas di halaman 134 dari jilid yang ketiga kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. InsyaAllah kita akan tuntaskan kawaid yang ada di sini, yaitu tentang kawaid yang sudah kita pelajari. InsyaAllah kita mengulang-ulang kembali, memuraja'ah kembali agar kaedah yang sudah kita pelajari senantiasa rasikhah, ingat di dalam pikiran kita, dan insyaAllah bisa kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun pelajaran kaedah tanpa dimurajaah itu akan cepat hilang, apalagi kalau tidak dipraktekkan. Ya. Taib, Sir Ehsan, kita langsung saja. Itu halaman 134. Jazakumullah khair, Ustaz, dan pendengar sampai pemirsa Raja TV. Kita mulai pembahasan untuk kaidah-kaidah di pelajaran ke-16 masih terkait dengan kaidah yang terdapat dalam hiwar. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Silakan. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku yang kita bahas, kami akan tampilkan di layar televisi Anda. Kita terima untuk satu telepon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. طيب اهلا يا ام اهلا بك بارك الله فيك فيكم بارك الله طيب نعم يا ام فاطمه نعم نعم تفضلي اقرا بس اقرا من الاول هذا في من نعم من اسامه نعم. من فوق اسامه الصف 134 134 نعم طيب سمعت يقول فهمت منه أن تقبيل الأطفال أمر حسن وأنه يدل على الشفقة والرحمة والرحمة والرحمة طيب وسؤال إني أنه يدل هذا هذه الجملة إني جملة أن واسمها وخبرها هذه جملة معطوفة على أي جملة على تقبيل طيب أحسن تقبيل يعني أن التقبيل وأنه وأن هذا الأصل ماذا فهمت منه أنه يدل هكذا طيب سؤال ثاني لماذا حمزة أنه مفتوحة وليست مكسورة karena sebelumnya tidak dihulu oleh huruf qala huruf atau fi'il fi'il qala apa kata qala maksudnya kata qala san na'am fi'il qala atau yaqul atau atau dia dia sebagai maf'ul ya maf'ul mawdi maf'ul bi min fahima min fahima jadi kalau dia sebagai apa sebagai maf'ul bi dari fi'il yang bukan kata qala yaqul qaul nah maka dia hamzahnya maftuhah. Kadzalika idza kana mawdi' fa'il, mawdi' fa'il. Kadzalika misalnya yasurruni annaka najihun. Yasurruni annaka najihun. Itu mawdi' annaka najihun itu adalah fa'il pada yasurru. Fa'il apa maf'ul san? Fa'il ya Ummu Fatimah. Maf'ulnya ya mutakallim yasurruni. Naam. Hadza fa'il laysa maf'ul. Baik. أحسن جيد طيب استمري المدرس يقول أحسنت يا أحمد ما معنى قول المحدثين إن هذا حديث متفق عليه نعم طيب ما موقع رب عليه هنا شبه الجملة جر مجرور عليه في هذا السؤال قد سألت عنه في الماضي. خبر يا أستاذ. خبر dari mana؟ إن هذا حديث متفق عليه. متفق عليه. ها هنا يعود إلى أين؟ يعود إلى حديث. حديث. جيد. متفق عليه. متفق على هذا الحديث. على هذا. نعم. Sebagai apa ya? Kan in hada itu sebagai isim inna, hadisin khabar inna. Nah, khabar inna. Muttafaqun. Nah, muttafaqun sebagai apa? Khabar sana, bukan ya? Tapi muttafaq hada wasfun am laysa wasfan? Wasfun ya. Wasfun, idan muqira. Na'at, na'am. Na'at li? Hadis. Hadisin. Na'am. Baik, thumma? Alaihi. Apa ya? Baik, hadha muttafa, hadha ay isim hadha? Isim maf'ul. Hal wa isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul ya. Isim, ha? Ittafaqa, yattafaqa. اتفق اسم فاعل. نعم. طيب نحن الآن نريد أن ماذا نصرفني. اتفق. اتفق يتفق. اتفاقا. متفقون. متفق اسم مفعول. اسم مفعول. كلام اسم فاعل متفقون. إذا متفقون اسم مفعول. طيب أحيانا اسم مفعول يعمل كعمل فعل. نعم. طيب ما فعله كلام اسم مفعول؟ فعل مجهول. فعل مجهول. فعل مجهول بحاجة إلى. Gimana sih? Fi'il fi'il majhul bihaja ila maksudnya apa nih? Belum paham. Fi'il majhul membutuhkan apa? Na'imul fa'il. Na'im fa'il. Alaihi na'imul fa'il. Idzan hadza muttafa alaihi huna shibr jumlah jar marjul hadza na'imul fa'il. Na'imul fa'il. Perhatikan tidak selamanya na'im fa'il itu maf'ul. Iya. Terkadang na'imul fa'il apa? Itu apa? Bahasa fa'il. Na'i fa'il terkadang sibuhul jumlah jar majrur. Kerana ittafaqa ini membutuhkan huruf jar. Ittafaqa ala. Ittafaqa ala. Dia tidak menasabkan maf'ul mubasyaratan. Misal bahasa'an. Bahasa. Bahastu'an. Bahasa'an. Iya. Jadi bahastu'anil kitab. Jadi kalau kitab dicari bagaimana? Bahastu'anil kitab. Itu fi'il maklum. Bahastu alal kitab. Kalau dicari. Nah, sekarang kitab dicari. Buhithu alaihi. Buhitha anil kitab. Anil. Ya, anil kitab itu sebelum jumlah jar majrur sebagai naibul fa'il fi mahal rafa. Ya. Isa anil. Iya. Jadi ini digolongkan namanya fi'il lazim. Fi'il lazim. Kalau fi'il muta'adi ala fi'il yang menasabkan maf'ul secara langsung. Secara langsung. Kalau dia fi'il tidak menasabkan secara langsung, dikatakan fi'il lazim. Nah. Atau disebut juga fi'il muta'adi biharfi jar. Fi'ilun muta'adin biharfi jar. Tapi dia muta'adi dengan huruf jar. Oh. Ya. Maka itu, dia bisa menjadi fi'il majhul kalau dia digandeng dengan huruf jarnya. Oh, gitu. Kalau tidak ada huruf jar, tidak bisa jadi fi'il majhul. Iya. Maka itu al-kursiyu majlusun alaihi. Al-kursiyu majlusun. Enggak bisa al-kursiyu majlusun. Hadza khata. Kursi didudukin kan gitu. Iya. Jadi harus. Nah, enggak bisa katakan kursiyun majlusun. Na'if fa'il adalah dhamir musatir yang ada pada majlus, enggak. Kenapa tidak? Karena jalasa itu membutuhkan huruf jar. Iya, ala. Jalasa ala kan? Nah. Jalastu alal kursi. Jadi jalastu alai al kursiyu jalastu alaih. Al kursiyu jalastu alaih. Kursi itu telah aku duduki. Berarti kan al kursi jalastu alaihi. Hanya kembali ke mana? Al kursi, iya kan? Kursi. Nah. Makanya ketika majhul al kursiyu julisa alaih. Kalau isim maf'ul al kursiyu majlusun alaihi. Mesti ada huruf jar. Ya. Baru dia bisa menjadi apa? Jadi. Dimajhulkan dia. Ya. Demikian juga muttafaqun alaihi. Oh. Ya. Ya, ya, ya. karena baik. Di sini isim maf'ul, jadi harus. Ya, isim maf'ul, isim maf'ul terkadang beramal sebagai amal, amal fi'ilnya. Ya. Membutuhkan naif fa'il. Naif ini sebut jumlah jar majrur. Iya. Baik. Wasilih. Ma'nahu anna hadzal haditsa rawahu al-muhaddisan al-jalilan al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullah fi sahihayhima. طيب يكفي يكفي معناه ان هذا الحديث طيب ما موقع رب معناه هنا مبتدا مبتدا جيد مبتدا معناه هانيا kembali ke mana kembali ke hadis الحديث طيب هذا الضمير يعود الى نعم صحيح صحيح يعود على حديث طيب معناه أي معنى هذا الحديث طيب كيف نعرب معناه نعرب نعم معناه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف ها ألف لماذا لأنه مثنى والعلامة رفعه الضمة مقدرة على الألف على الألف منع من ظهورها التعذر الثقل منع من ظهورها الثقل الثقل هذا أي اسم هذا هل هو اسم مكسور أو اسم منقوص isim maksur makna ya. Isim maksur isim maksur hadha isim maksur hal huwa manqus manqus isim manqus manqus ma ma mana isim manqus teman dengan itu alif Ustaz. Alif kalau isim maksur ya kasra ya enggak terbalik makna طيب القاضي أي اسم القاضي القاضي اسم مكسور أسأل. مكسور نعم. القاضي مكسور طيب موسى موسى اسم منقوص منقوص نعم. هذا تدو خلاص كبالي أسأل. كربالي إدو كربالي أسأل. أدو كده يا ini ini terbalik ini kalau diakhiri oleh alif sebelumnya fathah itu namanya maksurun maksur bisad iya kalau dia ya al qadi al madi al jari itu isim manqus iya jadi maknahu ini dirasamnya pakai alif kenapa karena mudhaf ilainya dhamir tapi kalau mudhaf ilainya bukan dhamir pakai alif maksurah iya contoh sebentar ya saya tulis makna al hadis nah bagaimana tulis makna al hadis makna nah ini tulisan makna al hadis makna al hadis ini pakai alif ya pakai alif ini ya biar jelas ini ah ini alif begini tapi kalau ini mudhaf ilaih kalau mudhaf ilainya dhamir alifnya ke atas ya. Jadi ma'nahu ya enggak bisa diras gini apa ma'nahu hadha khata enggak bisa alif begini karena dia dhamir itu apa rasam aturannya iya jadi alif ini sama alif ini asalnya iya karena depannya dhamir maka pakai alif panjang ke atas. Kalau bersambung nanti. Ya. Kalau mudhaf ilainya apa? Isim zahir bukan dhamir, dia pakai alif maksurah namanya. Maksurah. Itu alif bengkok. Mamdudah gitu ya. Hah? Kalau dhamir dengan alif mamdudah. Iya, alif mad dia, panjang ke atas. Iya. Taib, idzan kaifa naqul idza ma'nahu ma'na hadza mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. منع من ظهورها نعم الثقل أنا بثقل التعذر التعذر bukannya yang عذر arti عذر apa tidak mungkin bisa di dimunculkan enggak mungkin bisa dimunculkan nah itu ta'adzur kalau masih bisa muncul katakan thiqal thiqal itu berat berat itu masih bisa seperti al-qadi iya sah masih bisa di harakat dhamma al-qadi al-qadiyu al-madi al-madiyu cuma di harakat itu siqal berat yu itu berat Ya. Demikian juga kasra al-qadiyyi, al-madiyyi, al-jari, hadza thaqil, berat. Nah, kena berat maka ditetapkan di situ ada dhamma atau kasra di atas ya. Nah, di ya itulah ada. Di huruf ya itu ada, cuma tidak dinampakkan. Tidak dibaca. Kena baca karena berat. Nah, kalau di sini enggak bisa nampakkan sama sekali. Ayo harakat. Harakat apa saja enggak bisa. Dhamma wala dhamma tidak wala dhamma wala fathah wala kasrah. Enggak bisa diharakatkan alif itu dengan fathah, dhamma dan kasrah. Maka dikatakan at-ta'adzur uzur. Ana ulang ya, Ustaz. Baik. Ma'nahu ma'na mubtada'un fa'un wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif ma'na min dhuhri at-ta'adzur wa huwa mudhaf li'annahu annahu ismun maqsurun. Li'annahu ismun maqsurun wa huwa mudhaf. Al-ha ghairun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jar. Mabni ala sukun ma'nahu hu ala dhammi ma mabni ala dhammi fi mahalli jar, fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Sekarang mana khabarnya? Anna. Anna khabarnya bukan anna, khabar jumlah. Khabar jumlah. Jumlah anna wasmiyah wa khabari. Khabariha. Fi mahalli rafa khabar mubtada. Baik, nanti kita akan lemparkan dengan lainnya. Iya, untuk selanjutnya. Ahsan, barak ahsanti. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Madamu Fatimah. Barakallahu fiik dan alhamdulillah telah terjawab beberapa kaidah yang disebutkan tadi dan kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Madamu Fatimah di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan jilid ketiga, pelajaran ke-16 terkait dengan hiwar dan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kalimat-kalimat hiwar tersebut disampaikan secara tepat tentunya dalam kaidah yang sudah kita pernah bahas bersama baik di jilid 3, 2, dan 1. Kita angkat kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ah Surya. Ya. Baik, ahlan ya akhi. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan bik. طيب تفضل اقرا مره ثانيه معناه من هنا احمد نعم. معناه ان هذا الحديث رواه المحدثان الجليلان الامام البخاري والامام مسلم نعم هما الله في صحيحيهما. طيب طيب احسن قراءه صحيحه. طيب ما مقرب هذا ان موقع اعراب عرفت موقع اعراب فهمت السؤال؟ فهمت أستاذ. طيب ما موقع إعراب هذا؟ اسم أنا. اسم أنا. طيب الحديثة؟ بدل. بدل. طيب ثم رواه المحدثان. المحدثان؟ حدثان فاعل. فاعل. ما على ترفيه؟ مرفوع. نعم ما على ما على ترفيه اه امات فانيا الالف الف لماذا هو مثنى مثنى. طيب رواه ها بعد واو هنا الف اي الف هذا رواه الف نعم لماذا ألف مد هناك؟ أي ألف هذا؟ ألف. طيب أي فعل هذا؟ هل هذا فعل أو اسم؟ فعل. فعل أي فعل؟ أشهر. أي فعل؟ فعل. مضارع أو أمر؟ فعل الماضي. فعل الماضي جيد. فعل الماضي. طيب ما نوع هذا فعل؟ lawan sohi apa ya lupa lagi kan? Lawan sohi sebentar. Fa'fi'il sahih, harf sahih sah? Fi'il mu'tal. Naam. Tayyib, fa'fi'il mu'tal, jayyid fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal, lakin ma ismu hadha fi'il mu'tal? Hunaka mustalah khas. Mu'tal naqis. Mu'tal naqis. Ya, ini fi'il naqis. Lafif makrun. Mada? Aid? Lafif makrun. Ahsan. Lafif makrun. Lafif makrun adalah fi'il yang huruf illatnya ada pada ain fi'il dan lam fi'il. Nah, ra hadza fi'il, kemudian wawnya ain fi'il huruf illat, kemudian lam fi'ilnya alif. Nah, di sini kenapa alifnya ditulis pakai mat? Ya? Rawa yarwi. Betul tulisannya? Bagaimana sih tulisan rawa? Ya, memang begitu Ustaz tulisannya. Hah? Begitu kan Ustaz tulisannya? Ana yang bertanya, antum bertanya. Ya betul tulisannya. Tapi ya ada tu syaitil fas, tapi anak aktu pak. Biasa gini rawa kan gini ya, rawa. Iya kan? Akad al-kitabah rawa? Oh iya. Rawa yarwi, sah? Alif maksura. Nah Ustaz. Tapi kok di situ kok tulisnya alif begini? Karena bersambung dengan domir Ustaz. Nah itu, karena setelahnya domir, bukan setelahnya isim zahir. Kalau setelah isim zahir apa? Rawal hadithah. Ini maf'ul bih. Ini juga maf'ul bih, tapi maf'ul dibentuk dhamir kan? Iya. Kalau dia dhamir setelahnya maka mat, tulis apa? Alifnya alif berdiri ini. Sama dengan isim maksur tadi. Nah, itu dia. Kalau ini isim, ini fi'il. Mafhum? Sama tulisannya. Tadi kalau ini kan begini tulisannya. Ya? Pakai ya ini. Sama nih ini juga. Ini isim, ini fi'il. Maka ketika setelahnya bukan isim zahir, apa? Isim bukan isim dhamir, isim zahir, maka tulis seperti aslinya, makna. Tapi kalau setelahnya adalah dhamir, maka tulis pakai alif. Demikian juga fi'il mu'tal akhir. Nah, alif setelahnya ada dhamir sebagai maf'ul, tulis alifnya pakai alif mad. Nah. Baik. Jayyid. Idzan rawahu rawahul muhaddisani. Taib al jalilani mamuqib jalilani. Taib afan al rawahu al hauna muqirab ha maf'ulun bih. Maf'ul bih sahih, maf'ul bih muqaddam sah. Sah. Limadha qaddima al maf'ul bih ala al fa'il? Karena domir, maf'ul bih ini dalam bentuk domir. Terus cukup itu jawabannya? Ada satu lagi Ustaz. Apa? Satu lagi jawab. Mengingat-ingat. Oh iya, silakan ingat-ingat. Jadi enggak cukup dikatakan maf'ul binya isim zahir, isim dhamir. Saya kasih contoh. Sa'attuka. Mana maf'ulnya? Sa'attuka, aina maf'ul? Ka, dhamir, dhamir ka. Ah, jaid. Ah, maf'ul, maf'ul. Sa'attuka. Mana maf'ulnya? Al-kaf. Kaf, sah? Aina fa'il? At-ta'u. Ta. Berarti apakah ini mendulukan maf'ul atau mengakhirkan maf'ul? Mengakhirkan maf'ul. Maf'ulnya diakhirkan. Padahal apa? Maf'ulnya dhamir. Dhamir, Ustaz. Iya. Jadi enggak cukup kalau dikatakan apa? Maf'ulnya dhamir dulukan. Karena maf'ulnya dhamir, maka dulukan maf'ulnya. Di sini juga dhamir. Kenapa enggak didulukan maf'ulnya? Tanya di akhir. Tunya di akhir. Jadi ada syarat satu lagi. Wajib dulukan maf'ul bih kalau maf'ulnya isim dhamir, kemudian fa'ilnya isim zahir. Hadza huwa. Dan fa'ilnya isim zahir. Maksud isim zahir adalah yang bukan dhamir. Mana itu? Al-hadith. Muhad. Al-muhaddis. Mada? Al-muhaddithani. Iya, itu fa'ilnya isim zahir. Kena enggak bisa fi'il langsung fa'il lalu dhamirnya di akhir. Rawal muhaddithani hu. Ya. Ada logo khata ada. Ya, mesti hanya didulukan. Nah. Rawahul muhaddithani. Taib al-jalilani, al-jalilani sebagai apa? Jalilani na'at. Na'at. Taib al-imamu? Al-imamu? Badal. Badal dari mana? Al-muhadithani. Muhadithani sahih. Ada badal, ay badal, badal ba'd min kul ya. Ba'd min kul. Iya, kan imam itu kan satu, muhaddisan kan dua. Jadi badal ba'd min kul. Al-Bukhariyu badal dia, Ustaz. Badal daripada kata al-imam. Iya. Juga disebut ataf bayan. Taib wal waw ataf ke mana waw ini? Wal imamu. Wal imamu ataf ke al-imam juga, Ustaz. Ataf pada al-imam al-awwal, sah? Al-imam. Iya, al-imamu al-Bukhari kemudian wal imamu ataf pada al-imamu yang pertama. Nah, ma'tuf, iya, kalau dia marfu, marfu. Muslimun? Muslimun badal. Badal dari badal untuk kata al-imamu. Taib. Rahimahumullah. Rahimahumullah. Hadi jumlah am lisan jumlah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Betul. Mana fi'ilnya? Rahimah. Mana fa'ilnya? Lafzul jalalah. Lafzul Allah. Mana maf'ulnya? Domiruma. Ah, ini dia. Ini tadi apa? Mendahulukan apa? Maf'ul atas fa'il. Kenapa? Karena maf'ulnya dhamir muttasil, kemudian apa lagi? Zahir. Fa'ilnya isim zahir. Allahu lafzul jalalah. Fi sahihaihima. Betul? Betul. Taib. Ini sahihaim ini majur. Apa tanda jar di sini? Al-ya. Ya. Kenapa? Ya, nahu musanna. Ya yang di mana ini? Ada dua ya di sini. Sahihai yang kedua, Ustaz. Yang terakhir ya. Sebelum ya, hima, huma ya. Taib. Majur tanda jarnya ya. Kenapa? Isim apa ini? Isim musanna. Musanna. Mana nunnya? Kan musanna itu harus ada nunnya. Kitabani, kitabaini, sahihani, sahihaini. Dimudofkan, Ustaz, ke domir huma. Kenapa? Diidhafakan? Iya. Diidhafakan, digabungkan nunnya kepada mana nunnya? Nunnya dihapus. Ah, mahdhufa namanya. Iya. Jadi yang ditanya tadi nun, kemana nunnya? Mahdhufa. Mahdhufa. Dibuang. Kenapa dibuang? Lil-idhafa. Kena penggabungan dua suku kata. Ya, humanya sebagai apa? Mudhaf ilaih fi mahali jarrin. Tai ahsanta. Masya Allah. Barakallah fikir, akhil kirim. Berarti khabarnya dari Anna sampai Muslim ya berarti, Ustaz ya? Oh, khabar mana? Khabar makna. Khabar yang mana ini? Khabar makna. Khabar mubtada ya? Ya. Khabar mubtada itu adalah dari isim Anna berserta khabarnya. Sekarang coba i'rab ini. Saya ingin coba, ingin tahu saya mana khabar Anna ini. Antum i'rab dulu lah. Anna. Anna, harfu taukid. Mabniun al-fathi. Anna harfu taukidin wa nasbin. Anna harfu taukidin wa nasbin. Ya. Dan amalnya bagaimana? Tansibul isma. Tansibul isma wa turfa'ul. Turfa' wa tarfa'. Wa tarfa'ul khabara. Itu sama khabaruha. Nah, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Khalas. Taib, summa, hadha? Hadha, ismu Anna. Mabniun ala sukun. Hadha ismu anna wa huwa ismu isyarah. Jadi hadha ismu anna ismu isyarah. Mabniun ala mabniun ala sukun. Sukun fi mahalli nasbin. Nasbin. Atau i'rabnya apa? Hadha ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu anna. Jadi kedudukannya bisa disebutkan di awal atau disebutkan di akhir. Terus al-haditha? Al-haditha badal. Badal lihada. Badal, badalun. Terus? Ay badal. Badal kul mingkul. Nah, badal kul mingkul. Hadha al-hadith, hadha hadith huwal hadha. Taib, badal kul mingkul. Taib. Mansubun wa'alamatun nasbihi. Fadun zahiratun fi akhir. Fi akhir. Taib, thumma? Rawa. Nah. Fi'lun madin mabniun ala sukun. Mabni ala sukun. Kenapa fi'il madhi sini mabni ala sukun? Apalagi, Ustaz. Apalagi. Rawa. Rawa kan? Rawa itu mabni ala sukun. Sukun atau fathah ya, Ustaz? Ingat-ingat kembali kapan fi'il madhi mabni ala sukun, berapa tempat kemudian kapan fi'il madhi itu mabni al-fathah, dan kapan fi'il madhi itu mabni al-dham. Ya, mabni al-fathah, Ustaz. Mabni al-fathah. Kapan mabni al-fathah? Ada berapa tempat mabni al-fathah? Domirwa. Hah? Domirwa. Yang pertama, mabni al-fathah idza lam yattasil bi akhir syai. Kalau dia tidak bersambung setelahnya sesuatu, arti tidak bersambung dengan apa? Dengan fa'il. Ya. Kalau di sini dia maf'ul hanya, itu tidak termasuk. Jadi katakan bersambung. Jadi fi'il madhi mabni al-fathah pertama kalau dia tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Arti tidak bersambung dengan apa? Fa'il. Fa'il apa? Dhamir fa'il. Nah, seperti kataba, jalasa. Nah. Itu mabni al-fathah. Cuma tanda fathahnya ada kalanya zahirah, ada kalanya muqaddarah. Muqaddarah kalau dia fi'il mu'tal akhir, rawa. Ya kan? Apalagi contohnya ini? Da'a. Da'a pakai alif, sa. Nah, itu mabni al-fathah, bukan mabni al-sukun. Dia mabni al-sukun kalau bersambung dengan apa? Nah, nanti kita jelaskan lagi. Apalagi? Tempat yang kedua. Mabni al-fathah. Idza tasal bita'i ta'nits as-sakinah. Katabat. Ya kan? Katabat. Mafhum? Mafhum. Iya. Jalasat. Nah, itu mabni al-fathah juga. Kemudian apa lagi mabni al-fathah? Idza tasal bi alif itsnain, kataba. Kataba. Nah, itu mabni al-fathah. Nah, demikian juga di sini karena enggak bersambung, dia mabni al-fathah. Cuma fathahnya apa? Muqaddarah 'ala al-alif. Nah, kapan dia mabni al-sukun? Kalau bersambung dengan apa? Ta'ul fa'il. Contoh darabta, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna. Iya kan? Jalastunna, jalastu. Mabni ala sukun idza tasal bi ta'il fa'il. Kemudian apa lagi? Idza tasal bi nun niswa. Nun niswa, jalasna. Katabna, darasna. Hadza bersambung dengan nun niswa. Sebelum nun kan sukun, sah? Nah, ketiga apa? Bersambung dengan na dalatu ala jamatil fa'ilin. Jalasna, katabna, nahnu. Iya. Nah, itu mabni sukun. Ada tiga tempat. Sama seperti apa tadi, mabni fathah ada tiga tempat. Mabni ala dham idza tasal bi wal jamaah, hanya satu tempat. Jalasu, sinnya dhamma, katabu. Nah, kembali tadi sini adalah mabniun alal fathi al muqaddara alal alif. Ya, enggak bisa dinyatakan fathahnya. Ya, bi muqaddarah. Mafhum? Naam, Ustaz. Iya, tidak ada fi'il madhi mabni al-sukun kalau dia tidak bersambung dengan ta'ul fa'il, nun niswah, iya, atau na nahnu. Tidak ada bersukun kalau tidak bersambung dengan dhamir tersebut. Iya. Kalau bersambung baru dia sukun. Kalau tidak, fathah. Bersama dengan waw, dhammah. Sekalipun dia fi'il mu'tal. Ya, taib. Terus, jadi, rawa fi'lun madhin mabniu alal fathah al-muqaddara alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Udhur. Irabnya sama irabnya isim manqus. Cuma ini fi'il. Terus, al-ha'u. Al-ha'u. Dhamirun. Dhamirun. Muttasilun mabniyun ala dham fi mahalli maf'ulun bih nasbin fi mahalli nasbin mabniyun nasab maf'ulun bih tay al muhaddisani fa'ilun maf'ulun wa alamatu rafahi alif li annahu si musanna nah baru selanjutnya apa wal jumlatu apa? Minal fi'li wa fa'ili wa maf'ulihi wa maf'uli fi mahali raf'in khabar anna betul. Thumma wal jumlatu anna wasmiha wa khabariha fi mahali raf'in khabarul mubtada. Iya. Baru al jalal jalil jalilani na'tun. Nah. Baik, paham tak? Berarti khabarnya sampai al muhaditsani. Oh iya, karena itu sudah cukup kan, itu yang lain itu hanya keterangan. Nah itu keterangan, badal itu hanya keterangan. Yang intinya itu ada fi'il dan fa'il. Kalau ada maf'ulnya bersama dengan maf'ul. Iya. Karena itu apa sebagai jumlah rukun yang paling utama dalam jumlah adalah kalau jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Itu rukun yang paling asas. Ya, kalau dia butuh maf'ul berarti maf'ul. Kalau jumlah ismiyah mubtada khabar. Iya. Adapun yang lainnya itu hanya pelengkap. Bentuk keterangan, ya. Bisa dalam bentuk naat, bisa dalam bentuk apa, badal, bisa dalam bentuk dzaraf, ya, dan seterusnya. Faham tak? Faham, Ustaz. Baik, ahsan, barakallahu fik. Fik, barakallahu, jazakumullah khairan. Wa fika, barakallahu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair pada Surya di Kelapa Nunggal, barakallahu fik. Alhamdulillah sudah terjawab dan dijelaskan beberapa kaidah dari hiwar yang disebutkan atau dikatakan oleh Ahmad dalam hiwar ini. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Silakan di 0218236543 di halaman 134 bagian dari baru bergabung jilid yang ketiga. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang ketiga, silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa, umur di mana? Warahmatullahi. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya lebih jelas. Baik, cukup monitor via telepon. Dengan siapa di mana? Dengan Fitriani. Mas Bu Ustaz. Oh, Fitriani. Nah, baik, silakan. Tafadhali ya ukhti. Iqra al-mudarris min al-mudarrisu ahsanta. Ya. Naam. Al-mudarrisu. Ma'ak al-kitab? Ahsanta. Naam, ahsanta. Saya mohon maaf pada ukhti, dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara TV atau radionya supaya tidak ada feedback, cukup monitor via telepon atau dikecilkan saja radionya. Jazakallahu khair. Ya, silakan. Atau dikecilkan saja radionya. Jazakallahu khair. Ya, sudah Ustaz? Ya, nah. Jelas. Alhamdulillah. Baik, tafadhali. Ahsanta ya, Dok. Baik, Muhammad. Muhammad. Ya, Dokter. Ana hadis. Syakili. Semuanya harus diharakat. Tidak ada huruf yang tidak diharakatkan. Oh, ya dokturi. Dokturi. Kenapa dia kasrah dibaca? Oh, ruh, Ustaz, ruh. Afwan. Heeh. Ana hadithu ahdin bil Islami. La ai dikira. Ya dok. Ya dokturu. Ya dokturu, naam. Wasili. Ana hadithu ahdin bil Islami. Arju an tu'allimani. Naam. Kaifa usalli 'ala al-mayyit? Naam. 'Ala al-mayyiti. Thumma al-mudarrisu bikulli sururin tukabbiru wa taqra'u surat al-fatihati. Iya. Thumma tukabbiru wa tusalli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Istamiri. Summa. Summa tak. Summa tukabbiru wa tad'u lil mayyiti. Summa tukabbiru wa tusallimu. Taib. Soal 6. Ahsanta. Jayid. Hadha ay jumlah hadhi. Ahsanta. Fi'il fa'il maf'ul. Mana maf'ulnya? Ahsanta. Oh, fi'il fa'il Ustaz. Afwan. Fi'il fa'il. Ay fi'il hadha? Yeah. Ahsan. Ay fi'il hadha? Fi'il. Fi'ilnya ahsan. Ay fi'il. Kenapa fi'il Ustaz? Ayu fi'ilin. Hal fahimti soal? Ayu fi'ilin. Fi'il apa? Fi'il ahsan. Mudhari. Fi'il mudhari. Taib. Idzan hal yumkin fi'il mudhari? Oh, ya. Fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi. Apa tanda fi'il madhi situ? Tanda fi'il madhinya. Kan tanda fi'il mudhari kan ada hamzah di awal, so. Ahsana yuhsinu. Anaitu. Anaitu, berarti fi'il mudhari. Ada depan. Astagfirullahalazim. Ya. Kalau anaitu itu ada tanda fi'il mudhari di awal. Iya, Ustaz. Afwan. Hamzah, nun, ta. Itu ada hamzah itu. Yang saya tanya itu kalau itu fi'il madhi, apa tanda fi'il madhi? Ahsana yuhsinu. Ahsana itu fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Tandanya apa? Tanda fi'il madhi situ apa tandanya? Fathah, akhir kalimat, Ustaz. Fathah, akhir kalimat. Mana fathahnya? Ahsana. Kan ahsanta. Karena digabung sama fa'il. Nah, itu tanda ada ta'ul fa'il. Jadi tanda fi'il madhi itu di akhirnya ada ta'fa'il di sini. Yang di sini ya, ahsanta itu tanda fi'il madhi. Di sini adalah ta'ul fa'il. Ta' seperti ini tidak akan pernah masuk pada fi'il mudhari. Ya. Ah, betul. Iya kan? Ya. Jadi ta' ini ta'fa'il. Ini wazan af'ala. Wazan af'ala. Itu fi'il mazid bi harfin wahid. Bertambah satu huruf. Iya. Jadi hasilnya hasuna. Masuk timbang af'ala jadi ahsana. Ahsan. Iya, masuk fa'il. Ta' ahsanta. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa fi'il madhi dia mabni ala sukun. Bal kalau dia bersama dengan ta'ul fa'il. Mabni ala sukun. Ahsan. Kan sukun itu. Nunnya bersukun. Iya kan? Maka mabni ala sukun. Kena bersama dengan ta'ul fa'il. Ahsanta. Tak jadi fi'il. Ini jumlah fi'liya. Fi'il dan fa'il. Fa'ilnya ta'. Dhamir. Taib summa ya dokturu. Betul bacaan ya dokturu? Tadi dibaca? Ya dokturu. Kenapa baca ya dokturu? Bukan dokturi atau doktura? Karena posisinya di situ mubtada. Mubtada? Mana mubtadanya? Kok mubtada kok ada ya? Itu ya apa itu? Salah, ya munada. Ya nida. Ya harfun nida. Huruf ya, untuk memanggil ya. Nida itu memanggil. Ya itu harfu nida ya. Nah, berarti ya, yang dipanggil apa? Ya. Yang dipanggil siapa? Dokter. Dokter. Istilah ilmu nahu apa namanya? Yang dipanggil. Fa'ilnya. Bukan, istilah dalam ilmu nahu yang dipanggil nama apa nih? Oh, munadi. Munada. Bukan munadi. Kalau munadi itu yang memanggil. Munadi itu yang memanggil. Munada. Isim maf'ul. Yang dipanggil. Yang diseru. Ya, munada yang diseru, yang dipanggil. Ya, doktor. Taib. Nah, di sini doktor itu dia mabni. Ya kan? Mabni ala dham. Ala. Dhamma kan? Dhamma. Ya. Kenapa dia mabni ala dhamma ini? Pernah belajar munada? Pernah ngikutin munada? Nah, sudah lama. Sudah lama. Iya. Jadi munada itu, perhatikan ya. Munada, ada yang mabni, ada yang mansub. Munada itu ada yang mabni, ada yang mansub. Sudah? Sampai di situ? Naam. Taib. Ya mabni ada dua macam. Yang pertama mabni ala dham. Naam. Mabni ala dham kalau dia alam mufrad. Kalau alam mufrad dia mabni ala dham. Sudah? Naam. Contohnya Pak, ya Zaidu. Asal Zaidun kan? Itu alam, isim alam, nama orang. Ya Zaidu. Aliun, ya Aliyu. Muhammadun, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Alam mufrad itu, alam mufrad adalah isim alam yang bukan mudhaf. Itu alam mufrad maksudnya, yang bukan mudhaf. Oh, mufrad yang sendiri. Ya. Naam. Muhammadu. Kena ada isim alam yang mudhaf. Seperti apa? Abu Bakrin. Iya kan? Naam. Abdullah, Abdurrahman. Itu alam mudhaf. Alam mudhaf adalah alam yang berdua kata yang digabungkan, mudhaf mudhaf ilaih. Nah ini Muhammadu, ya Muhammadu. Nah itu mabni ala dham. Ya Zainabu, ya Fatimatu, ya Hindu, mabni ala dham. Khalas? Paham itu sampai situ? Fahim. Taib. Yang kedua, mabni ala ma yurfa'u bih. Dia mabni atas tanda rafa'nya. Kalau tanda rafa'nya dhamma, berarti mabni dhamma. Kalau tanda rafa'nya alif, mabni ala alif. Ala alif. Oh iya. Kalau dia tanda rafa'nya waw, mabni ala waw. Hakadha. Kapan ini? Kalau dia nakirah maksudah. Nah ini nakirah maksudah ini. Karena doktor itu bukan nama orang. Itu gelar. Ini nakirah maksudah. Apa maksud nakirah maksudah? Isim nakirah tapi yang dimaksud tertentu orangnya. Tertentu. Umpamanya kita memanggil anak-anak yang sedang bermain, kita ingin satu orang. Orangnya tertentu, umpamanya yang gemuk. Bukan siapa saja, enggak. Nah, tapi karena kita tidak tahu namanya, kita panggil dengan apa? Ya waladu. Bisa dimengerti yang tertentu. Iya. Ya tertentu yang kita inginkan tertentu orangnya. Maka dikatakan maksudah. Yang kita maksud, yang kita inginkan, bukan siapa saja, maka pakai gunakanlah ya waladu. Nah, mabni ala dham, karena dia isim mufrad. Wahai anak laki-laki. Ya, ya walad, wahai anak. Tapi siapa? Yang saya inginkan. Makanya kalau anak-anak yang paham kaedah, mungkin mereka saling bertanya satu sama lain, siapa yang ingin dioleh ustaz itu? Walad. Barangkali kamu, enggak, bukan mungkin, bukan saya, bukan kamu. Nah itu. Karena diinginkan bukan siapa saja, tertentu. Nah, itu nakir maksurah. Kalau yang tertentu dua orang, ya waladani. Ya, saya ingin dua orang anak yang gemuk. Nah, yang lainnya perkurus. Ya waladani, karena saya enggak tahu nama, maka saya panggil, apa? Ya waladani. Nah, itu mabni alal alif. Ya, namusanna. Ya. Ya. Kalau dia pakai waw, umpamanya apa? Ya, muwazzafuna. Ya. Para pegawai. Para pegawai itu banyak. Tapi yang saya inginkan tertentu pegawainya. Tiga orang. Tapi tertentu orangnya. Ya. Maka, ya muwazzafuna. Nah, itu jamak muzakkar salim kan? Mabni alal waw. Nah, kenapa? Karena tanda rafaknya waw. Ya. Nah, itu maksud apa? Mabni ala ma yurfa'u bih. Kalau dia nakirah maksudah. Nakirah maksudnya itu nakirah yang tertentu. Yang tertentu. Iya. Yang diinginkan oleh yang memanggil. Memanggil. Iya. Yang diinginkan oleh yang memanggil. Tapi kalau tidak tertentu siapa saja di antara mereka, nih itu lawannya apa? Nakirah ghair maksudah. Nakirah ghair maksudah. Nakirah yang tidak tertentu siapa saja. Tertentu umum. Oh iya, maka hukumnya apa? Mansub. Ala ma yunsabu bih, dia mansub atas tanda nasabnya. Kalau tanda nasabnya fathah, ya fathah. Maksudnya ya waladan. Ya waladan. Nah, itu anak-anak banyak main di situ. Saya panggil ya waladan, berarti saya inginkan siapa saja di antara mereka. Nah. Makanya kalau anak tahu taruh grammar bagaimana? Ya kamu aja yang pergi. Nah. Itu apa siapa saja? Siapa saja? Itu ya waladan. Ya seperti ketika seorang minta bantuan kan, minta bantuan umpamanya ada orang yang cacat minta diseberangi, lalu dia mengatakan apa? Ya rajulan sa'idni. Nah, berarti apa? siapa saja laki-laki yang dekat dengan dia, yang mendengar, ya tolong bantu, bukan tertentu orangnya. Itu nakirah ghair maksudah. Ya. Ghair maksudah. Atau dia tercebur dalam apa, air, dalam apa, dalam sumur. Maka tentu dia minta bantuan kan? Yes. Nah, minta bantu pada orang tertentu atau siapa saja? Siapa aja. Siapa saja kan? Maka pakai, gunakanlah nakirah maksudah. Apa nakirah ghair maksudah? Ya rajulan, ya. Sa'idni, berarti siapa saja. Ya. Nah, itu nakirah ghair maksudah. Ya. Nah, demikian juga dia mansub kalau dia alam. Yang kedua adalah alam mudhaf. Apa bukan? Apa? Idza munada mudhaf. Munada mudhaf, apakah dia isim alam atau bukan? Ya Abdallahi, ya Rasulallahi. Nah, dia mansub. Dia mansub. Ya Rasulullah, ala ma yunsab bihi. Ala ma yunsab bihi. Ya Allah. Ya, dia mansub atas tanda nasabnya. Kalau tanda nasabnya fathah, ya fathah. Ya Rasulullah. Kan itu kan mudhaf itu. Idhafah pada Allah. Ya Rasulullah. Ya Abdallah. Nah, apakah isim alam atau bukan isim alam? Ya Aba Bakrin. Nah, itu tanda nasabnya apa? Alif kan? Ya. Yang namanya Asmaul Khamsah. Ya. Nah, inilah munada. Jadi hukumnya yang pertama mabni. Yang kedua adalah mansub. Ya. Mansub. Ya. Yeah. Taib, ahsan, barakallahu fik. Nah. Syukran. Afwan. Nah. Fitri ya, dan barakallahu fik atas interaksinya dari hewan yang kita masih dalam bahas, pembahasan di pelajaran ke-16. Alhamdulillah. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan terkait pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk, kami akan angkat insyaallah di penghujung kajian. Silakan di 0819896543. Kita terima untuk penelpon selanjutnya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Fikri? Naam. Ahlan ya. Barakallahu fik. Silakan. Ahlan wa sahlan ya Umu Fikri. Ahlan bik ya. Ahlan bikum. طيب بارك الله فيك. طيب تفضلي اقرأي يا دكتورة. يا دكتور أنا حديث أهدم بالإسلام أرجو أن تعلمني كيف أصلي على الميت. طيب أي جملة هذا أنا حديث أهدم بالإسلام؟ جملة اسمية. من مبتدأنا؟ أنا كيف نعرب أنا إذا؟ bagaimana cara mengurai jabatan kata أنا ini؟ Ya Rabnya seperti apa ya Rabnya? Ya. Ana domir, domirun muttasilun. Ana domirun munfasilun mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Mubtadaun, jayid. Mana khabarnya? Hadithu. Hadithu, jayid. Kemudian kita percepat saja. Arju an tu'allimani. Arju ini. Ini fi'il apa ini arju ini? Arju fi'lun mudhari. Mudhari. Ma na'u hadzal fi'il? Fi'lun mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Ma ismuhu? Fi'il naqis. Fi'il naqis. Yakin? Al-yakin? InsyaAllah. Sahih fi'il naqis. Raja yarju. Raja fi'il naqis ada fi'il yang diakhiri pada lam fi'ilnya harfu illah. Sahih. Raja yarju. Raja yarju. Wazan fa'ala yaf'ulu. Naam. Taib. Aina fa'il? Arju. Fa'iluhu domirun mustadirun takdiru ana. Takdiru ana. Iya. Mana maf'ul arju di sini? Arju masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Apa maksud masdar mu'awwal? Fi'il mudhari. An dan fi'ilnya. An dan fi'il, ya. An dan fi'il. Umumnya fi'il mudhari. An dan fi'il. Ya, sahih. An tu'allimani. Jayid. Hadha fi'il mansub bi'an. Ma'alatu nasbihi? Hadha fi'il Wa alamatu nasbihi al-fathah. Fathah. Nah, fathah zahirah. Zahirah. Ayun nun hadha? Nun apa di situ? Nun wiqayah. Nun wiqayah. Mal maksud nun wiqayah? Untuk untuk menjaga menjaga supaya fi'il tidak berharakat kasrah. Berharakat kasrah. Kapan nun wiqayah ini masuk? Apakah setiap fi'il langsung wiqayah masuk? Tidak, Ustaz. Kapan nun wiqayah ini masuk? Berhubungan dengan maf'ul bih yang domir. Domir apa? Domir muttasil. Mana domir muttasil? Namanya apa? Ana di sana. Ha? Mana dhamirnya? Ya mutakallim itu. Ah, itu dia. Jadi nun wiqayam itu masuk kalau ya mutakallim masuk kepada fi'il. Ya mutakallim masuk kepada fi'il. Sebab kalau tidak ada nun wiqayah akan dibaca tu'allimi. Ya kan? Tu'allimi kena ya tunasibuha kasrah. Nah, untuk menjaga tadi fi'il tidak kasrah, maka masuk nun, itu namanya nun wiqayah, menjaga fi'il tidak kasrah. Jadi itu al-limani. Taib. Kemudian al-mudarris, kita lanjutkan di sini saja. Bikulli surur, saya tanya, bikulli surur ini jumlah atau bukan jumlah? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah berarti bukan jumlah. Kata bikulli surur ini kalimat sempurna atau bukan? Belum sempurna. Belum sempurna. Betul. Dengan segala kegembiraannya. Dengan senang hati maksudnya. Bikulli surur dengan senang hati. Iya. Bikulli surur dengan senang hati. Coba dibaca kembali itu kalimat di awal. Ya doktoru ana hadithu ahdin bil Islam. Sambil dipahami maknanya. Kita belum terjemah. Insya Allah kalau sudah selesai kita terjemahkan. Iya. Nah, kena kaitan dengan sebelumnya. Ya doktoru ana hadithun. Nah, kaifa usalli alal mayyiti bikulli sururin. Mada qal arju'an dari situ. Arju'an. Arju an tu'allimani kaifa usalli 'alal mayyiti. Lalu mudarris jawabnya apa? Bikulli surur. Nukta di situ. Sempurna enggak itu? Dengan bikulli surur. Kalimat sempurna? Dia menjelaskan kaifa itu kan, Ustaz? Kaifa usalli arju an tu'allimani kaifa usalli, itu kalimat semuanya itu arju an tu'allimani kaifa usalli 'alal mayyit. Mudarris mengatakan bi kulli sururin. Coba terjemahkan, saya berharap arju saya berharap agar agar engkau mengajarkanku bagaimana saya menyolatkan. Saya bagaimana cara, kaifatu cara, bagaimana cara saya, bagaimana cara saya salat? Salat mayit. Mayit, salat jenazah. Taib. Apa jawabnya? Bikulli surur. Oh iya, dengan segala senang hati. Dengan senang hati. Jadi ini kalimat sempurna atau bukan? Bikulli surur. Kalau bukan kalimat sempurna berarti enggak bisa dipahami dong. Nah, Ustaz. Anda melihat dari bikulli tadi setelah ada huruf jar. Saya kalau sudah huruf jar biasanya enggak isim apa istilahnya? Majrur dong. Setelah huruf jar harus majrur. Bikulli kan majrur itu. Bikulli sururin. Nah, itu ba huruf jar kulli itu isim majrur bil ba. Surur ini mudhaf ilaih kan? Itu baru syibul jumlah jar majrur. Syibul jumlah majrur bukan kalimat. Iya. Belum sempurna. Lalu mengatakan fil bait, langsung fil bait ya, di rumah kan belum kalimat sempurna itu. Apa yang dalam apa di dalam rumah? Arti ma'ruf lah istilahnya. Ya, yang saya tanya adalah apakah jumlah am laysat jumlah? Itu pertanyaannya. Nah. Kalau ana lihat dari bikuli sururin itu simbol jumlah, Ustaz. Artinya satu isim. Nah, ketika diinjab dari bikuli surur, jawab itu, apakah jawab itu sempurna? Dipahami, berarti sempurna, Ustaz. Sempurna. Kalau sempurna berarti jumlah apa? Kalau sempurna berarti jumlah kan? Taib labas, labas nanti kita akan tanyakan kepada lain. Taib wasili, coba lanjutkan tukabbiru. Ini kita pending aja dulu situ. Lanjutkan dulu tukabbiru. Tukabbiru wa taqra'u suratal Fatihah. Taib tukabbiru wa taqra'u suratal Fatihah. Fatihati. Iya. Saya kira enggak perlu saya tanya itu, sudah jelas ya. Kemudian summa. Yes. Lanjutkan. Tumma tukabbiru wa tusalli ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, Muhammadin sebagai apa di sini? Badal. Badal pada kata? An-nabi. An-nabi, sahih. Terus? Tumma tukabbiru wa tad'u lil mayyiti. Tad'u, ay fi'ilah dah? Fi'lun mudari. Mudari. Mana u hadha fi'il? Fi'lun naqis. Fi'lun naqis lagi ya. Nah. Naam. Da'a yad'u. Taib. Thumma. Thumma tukabbiru wa tusallimu. Naam. Jayid. Ahsant. Barakallah fik. Ya. Wafik barakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair mufikri. Masya Allah. Alhamdulillah. Beberapa kalimat telah disampaikan dengan baik dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam pembahasan ini. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ada sepenggal kalimat yang belum sempurna untuk dijawab, Ustaz ya. Naam. Kita berikan kesempatan juga mungkin bagi pendengar dan pemirsa radio yang lain di 0218236543. Dari perkataan mudaris ya. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Ana dari Cinere. Oh, masyaallah. Ahlan ya Umu Ana. Barakallahu fiik. Nah. Naam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya Ustaz. Naam, tafadhali ya Um. Bikulli sururin. Iya. Bikulli sururin. Tukabbiru wa taqra'u suratal Fatihati. Iya. Tuma tukabbiru wa tusalli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tuma tukabbiru wa tad'u lil mayiti. Summa tukabbiru wa tusallimu. Baik, tadi pertanyaannya belum terjawab, bikulli surur apa ini kalimat sempurna atau bukan? Jumlah amblesat jumlah. Sebetulnya kalimat sempurna tapi mubtada-nya tidak disebut. Berarti kalau ada dihilangkan. Mubtada. Ya. Ini jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Betul, jumlah ismiyah. Kalau dia jumlah ismiyah berarti ada mubtada. Mubtada-nya apa? Takdirnya apa? Ana. Ana. Ana bikulli surur. Iya. Saya dengan senang hati. Kira-kira dengan begitu pas enggak jawaban? Bikulli surur. Ana, saya dengan senang hati. Ana bikulli surur. Saya dengan senang hati menjawabmu maksudnya. Ah, berarti bukan jumlah jumlah ismiyah tapi itu jumlah fi'liyah. Dengan senang hati saya akan mengajarimu. Ya, ya, itu takdirnya. Karena pertanyaannya apa? Arju an tu'allimani kaifa usalli 'alal mayyit. Nah. Ya. Saya harap kau ajarkan aku bagaimana cara salat jenazah. Dengan senang hati saya ajarkan. Itu dia kan. Oh, kan tu'allimani berarti apa? Wa'allimuka. Kan itu jawabnya kan? Oh. Arju an tu'allimani berarti jawabnya wa'allimuka. Bi kulli surur wa'allimuka. Atau u'allimuka bikulli surur. Oke. Okay. Oh iya. Yeah. U'allimuka bikulli surur. Saya ajarkan kamu dengan senang hati. Yeah. U'allimuka bikulli surur. Iya. Yeah. U'allimuka. Boleh juga di akhir fiilnya. Bikulli surur u'allimuka. Oh iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi takdir itu bisa letakkan di awal atau di akhir. Karena ini jar majrur, karena syubul jumlah jar majrur, syubul jumlah jar majrur itu boleh letak di awal, boleh di akhir. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah jumlah fi'liyah ya, Ustaz. Jumlah fi'liyah ya. Kenapa? Ya. Kenapa saya kata jumlah fi'liyah? Karena pertanyaan fi'liyah. Arju an tu'allimani. Itu kan? Oh, iya ya. An tu'allimani berarti jawabnya u'allimuka. Oh iya ya. Ya, u'allimuka bikulli surur, saya ajarkan kamu dengan senang hati. Atau bikulli surur u'allimuka, dengan senang hati saya ajarkan kamu. Ya, paham Ustaz. Ya, mafhum ya? Ya. Nah, itulah. Nah, inilah dalam bahasa Arab terkadang ada kata atau kalimat yang dibuang. Ya. Kenapa dibuang? Karena dia maklum. Maklumnya kalau kita perhatikan dari awal. Iya. Iya, iya. Ya. Ya, itu biasa dalam bahasa Arab, justru banyak sekali banyak terjadi pembuangan kata atau jumlah. Iya. Ya. Jadi berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Iya, terkait dengan kalimat sebelumnya. Iya, ya Ustaz. Ya kalau enggak ada kalimat sebelumnya enggak bisa bikul surur, langsung bikul surur saja kan. Nah. Iya. Baik. Ya. Terus baik, ikra' jaza. Tukabbiru wa watakro. Kelas. Muhammad. Oh ya. Iya. Jazakallahu khairan ya doktoru. Naam, jazakallahu khairan ya doktoru. Jadi pertanyaannya, jaza ini fi'il atau bukan? Fi'il. Hah? Fi'il. Fi'il. Ay fi'il? Fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf. Jaza. Apa arti fi'il ajwaf? Oh, bukan Ustaz. Itu fi'il mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Huruf ilatnya apa? Itu alif. Alif itu yang alif. Lazim, Ustaz. Alif di mana itu sebelum kaf ya? Alif, iya. Alif lazimah. Alif, iya. Huruf ilat. Fi'il apa namanya ini? Fi'il maksur. Hah? Maksur. Enggak ada fi'il maksur. Itu isim maksur yang ada. Kalau fi'il yang di huruf lam fi'ilnya huruf ilat fi'il. Hah? Lafif makrun. Lafif makrun berarti kalau makrun itu berarti ada dua huruf ilat. Oh, itu berapa huruf ilatnya itu? Satu. Satu. Akhir Ustaz, naqis. Naqis, itu dia. Nakis. Asalnya jaza. Asalnya apa? Jaza, alifnya alif maksura. Sama tadi ya. Ini. Nah, tadi ini rawa. Ya. Jadi apa? Ini ya. Jaza. Alif. Nah. Baring ya, Ustaz, alif maksura. Iya, alif maksura, jaza. Tapi karena lagi-lagi setelahnya maf'ul, maf'ulnya dhamir, maka harus pakai la alif panjang ke atas. Enggak bisa tulis begini. Nah. Jadi alif maksur diganti dengan alif tegak. Iya. Karena bersambung dengan domir. Iya, karena bersambung dengan domir, maka alif ini diganti dengan alif mat, maka jazaka, begitu. Iya. Iya. Itu rasamnya, penulisannya. Jazakallahu itu doa ini, fi'il ini fi'il madhi itu dalam bentuk doa. Jazakallahu khairan ya doktoru, ini doa. Apa artinya? Allah membalas. Baik, nanti insyaallah ada bagian untuk menerjemahkan nanti ya. Iya, kita bahas tentang grammar nahwu dulu. Iya, supaya tidak apa bercampur aduk. Baik. Jazaka ikaf ini sebagai apa ini? Ini maf'ul. Maf'ulnya, maf'ul muqaddam. Dulu kan maf'ulnya. Mana fa'ilnya? Jazaka. Jaza. Fa'ilnya Allah. Allah. Makanya bacaannya apa? Allah itu? Tulisnya bacaannya? Dhamma. Jadi jazakallahu. Nah, karena ya. Fa'il itu dhamma. Ini namanya taqdim maf'ul bi atas fa'il tadi. Mendudukan maf'ul objek atas fa'ilnya. Ya, kenapa tadi sudah kita katakan? Kenapa? Karena maf'ulnya dhamir dan sedangkan fa'ilnya isim dhahir. Iya, isim dhahir. Iya, karena fa'il maf'ulnya dhamir muttasil sedangkan fa'ilnya isim dhahir, maka dulukanlah dhamir. Maka iya. Maf'ulnya didulukan. Iya. Jazakallahu khairan sebagai apa? Khairan itu jazakallahu khairan. Juga maf'ul bi. Ya, berarti maf'ul tsani. Maf'ul tsani. Maf'ul tsani. Kaf itu maf'ul awal. Kaf itu maf'ul awal, khairan itu maf'ul tsani. Iya. Maf'ul tsani, ya. Mafhum? Ya. Iya. Ya, Ustaz. Maf'ul tsani. Teruskan Ustaz. Terus ya dukturu. Taib, terus. Ya dukturu. Fi ayyi suratin qauluhu ta'ala. Fi ayyi suratin qauluhu ta'ala. Soal. Soal limadha quri tuqra qauluhu. Qauluhu. Sebagai apa qauluhu? Qaulu itu di sini fa'il. Hah? Oh, di sini sebagai ini Ustaz. Bentar. Mubtada. Mubtada muakhar, sahih. Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Khabarnya ayyi suratin istifhamiyah. Fi ayyi sibul jumlah jar majrur. Fi ayyi suratin. Iya, itu khabarnya dudukan. Fi ayyi sibul jumlah jar majrur. Kenapa dudukan itu jar majrurnya? Kenapa? Karena dia istifham. Ya, istifham kan? Fi ayyi suratin. Ayyi itu istifham. Ya. Fi ayyi suratin. Qauluhu ta'ala. Sebagai khobar ataupun muqaddam selalu harus di depan. Oh iya. Fi ayyi. Karena dia istifham harus letakkan di awal. Iya. Baik, jadi qaulu itu mubtada muakhar. Khabarnya sibul jumlah jar majrur fi ayyi. Iya. Nah, fi mahalli rafa' khabar muqaddam. Ya, Ustaz. Baik, wa warisa Sulaimanu. Sulaimanu. Dauda. Dauda. Sulaiman jadi apa ini? Fa'il. Kenapa enggak bertanwin Sulaimanu itu? Karena sekarang enggak pernah gua dibaca Sulaimanun. Mamnu sarfi. Illatnya apa? Illatnya dia dia nama buk Sulaimanu. Nama Arab bukannya buk. Nah, apa? Nama alamiah namanya. Karena isim alam. Ya. Isim alam. Yang kedua illatnya apa? Kena kalau alamiah mesti ada dua ilatnya. Pertama alamiah, yang kedua ilatnya apa? Berwazan Sulaiman, berwazan. Nanti dulu si asam alam Sulaiman. Nama laki-laki yang berakhiran nun ya, Ustaz. Ziyadah alif nun itu namanya. Kenapa? Jadi alamiah, yang kedua ziyadah alif nun, tambahan alif nun. Ada alif dan nun. Alif dan nun itu adalah tambahan. Asalnya apa? Sulaim. Oh, alif. Sulaim itu berasal salima. Dari kata salima, selamat. Oh, gitu. Jadi Sulaim. Sulaim itu kan isim apa? Tasghir. Oh, Sulaim. Iya, isim tasghir. Kutaib. Tambahan alif. Rujail. Iya. Jadi alif dan nun itu, alif itu tambahan zaidan. Maka dikatakan apa? Kalau dia diakhiri alif dan nun, zaidatan, maka tidak boleh bertanwin. Jadi ada dua alasannya. Iya, betul. Yang satu isim alam, yang satu tidak boleh ditanwin karena berasal alif dan nun. Ya, jadi kalau di alam, kalau isim alam ada dua ilat. Pertama alamiah, yang kedua di sini apa? Alif dan nun. Nanti ada wazan fi'il, ada ta'nits, kan gitu. Nah, di sini alamiah dan ziyadah alif dan nun. Seperti Utsman. Utsmanu, Ramadhanu, kalau nama bulan Ramadhanu, Sya'banu, enggak boleh bertanwin. Oh, nah, kan itu nama, baik nama orang atau nama bulan, nama tempat. Ya. Ya. Alamnya. Ya. Taib Dauda. Dauda. Sebagai apa? Sulaimanu. Wawarisa Sulaimanu Dauda. Sebagai apa mau ke Irab Dauda? Maf'ul bi. Kenapa enggak bertanwin ini? Ada ism lazim sharif kan? Isim alam. Isim alamiah dan? Dan tadi. Apa Dauda. Tadi? Dauda. Gak ada alif dan nun di sini. Alamiah dan ujmah. Apa itu? Ujmah ajam. Ini asal bukan dari bahasa Arab. Nama ajam dan alam. Iya. Jadi nama para Nabi Rasul umumnya banyak yang tidak boleh bertanwin. Gak bertanwin. Kena berasal dari bukan berasal dari bahasa Arab asalnya. Jadi dikatakan ajam. Ya, Ustaz. Ujmah. Ya, Ujmah. Ya, Daud. Oh, ya. Terus hiyal. Hiyal ayat tadi kata Asyrata. Fi surat an-naml. Jumlah apa ini? Hiya. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Hiya. Mana khabarnya? Al-ayatu as-sadisata asyara sebagai apa ini? Khabar. Kan khabarnya al-ayatu tadi kan. Hiya itu mubtada, al-ayatu khabar. Bada. Hiya adalah ayat. As-sadisata asyara? badal dari ayat. Ayat. Yakin badal? Ini kena as-sadisa ini bentuk apa ini? Oh, ini na'at man'ut. Na'at, iya. Ini adat tertibi, adat tertibi. Kalau bilangan balasan itu dia mabni. Mabni al-fath, mabni. Mabni al-fath. Fathah fil juz'ain. Ya. Mabni al-fathi fil juz'ain, pada dua bagian. Bagian pertama ya. Mabni, bagian kedua apa? Mabni juga as-sadisata. Ya. Asyarata. Ya, selama-lamanya as-sadisata asyara. Enggak ada as-sadisatu asyarata, as-sadisati asyara. Selama-lamanya dia fathah kedua. Mabni namanya permanen. Nah ini dipakai bilang tingkatan. As-sadis itu bilang tingkatan, bukan sittah. Kalau sittah itu bilang biasa, bilangan biasa. As-sadis ini bilang tingkatan, tertibi, adat tertibi. Bilang tingkatan ini untuk na'at. Ya. Apa lebih resmi ya Ustaz? Hah? Sadisata dengan sittata. Kenapa? Apa sadisata itu lebih resmi dengan daripada sittah? Bukan, bukan lebih. Itu apa? Sadisatu yang, gitu. Yang keenam. Kalau sita sadis itu yang ke-6, sadis sita asyara yang ke-16, kan itu ayat yang ke-16. Iya. Yang ke, nah itu terjemahannya biasa. Tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, kan gitu. Nah, cuma bahasa kita kadang-kadang singkat aja, tingkat pertama, tingkat satu, tingkat dua. Asal apa? Tingkat yang pertama, tingkat kedua, tingkat yang ke, tingkat kedua, tingkat ketiga. Ke itu menunjukkan apa? Bilang tertibi, bilang tingkatan. Tertibi, bilangan tertibi. Iya, ada tertibi, bilang tingkatan. Ya, bukan bilangan biasa. Iya, Ustaz. Timbangan fa'il, itu timbangan fa'il. Sadis. Sadisata. Nah, sadis. Ta itu karena dia mu'annas saja. Ayah kan mu'annas. Kalau mudhakar, as-sadisa. As-sadisa. Ya, al-bab, al-babu, as-sadisa asyara. Iya. Kalau mudhakar, mudhakar. Oh. Kalau mu'annas, mu'annas semuanya. Itu bilang tertibi. Oh, iya, iya. Ya, enggak terbalik seperti itu, ya. Iya. Jadi ya, al-babu, afan saya tulis dulu ya. Al-babu, kalau dia mudhakar, mudhakar itu bilang tingkatan ya. Bilang tertib itu, kalau mudhakar man'utnya, maka semuanya mudhakar. Ya. Kalau mu'annas, semuanya mu'annas. Ya, bilang tingkatan. Umpamanya apa? Bab yang keberapa? Bab yang ke... bab ketujuh, al-17. Nih, al-babu ini mudhakar mu'annas? Al-babu itu mudhakar. Mudhakar, babu... Babu apa? As-sabi'u. Sabi'u. Afan. Afan. As-sabi'a. As-sabi'a. As-sabi'a. As-sabi'a. Bi'ata atau sabi'a? As-sabi'a. As-sabi'a. As-sabi'a. Asyara. Asyara. Nah, ini mudhakar, maka ini mudhakar, ini mudhakar. Itu bilang tertibi. Iya. Iya, betul. Ya. Berbeda kalau bilang biasa. Kalau biasa, itu masalah apa? Tamis adat ma'dud. Itu lain lagi. Iya. Nah, kalau bilang tertibi tidak semua, kalau mudzakkar mudzakkar semua, kalau muannas muannas. Oh, iya. Nah, itu. Al-hissah. Adat terbalik. Iya, al-hissah itu hissatu jam, iya kan? Al-hissatu jam kerja apa? Umpama jam yang bukan jam apa 30 menit atau 60 menit, bukan, jam pelajaran. Umpamanya jam yang ke ya, yang ke-11, ya kan? Ke-11. Nah, berarti apa? Al-hissatu Al-hadiyata. Al-hadiyata asyrata. Ah, betul pakai ta. Nah itu. Ini muannas, muannas, muannas. Itu bilang tertibi. Al-hadiyata asyrata. Iya. Kalau misalnya al-faslu, al-faslu al-hadiyah. Al-hadiyah asyrata. Asyrata. Iya. Nah itu dia. Baik. ونكتفي نكتفي بهذا إن شاء الله ونواصل في أسبوع القادم سنة إن شاء الله إيه إيه ممكن إيه tinggal sedikit lagi إن شاء الله kita akan apa kita sambung pekan depan ya إن شاء الله السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير مؤنا di Cinere alhamdulillah tetap semangat dan barakallahu fiik dengan jawaban dari Umana merupakan penelpon kami terakhir di kesempatan malam ini. Insyaallah akan kita sambung kembali tentunya dari kaidah hiwar di pelajaran ke-16 pada kesempatan pekan yang akan datang. Dan di penghujung kajian ada beberapa pertanyaan kami akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana membedakan antara syibhu jumlah dengan yang selainnya, Ustaz? Syibhul jumlah itu arti mirip dengan jumlah. Syibhul jumlah itu adalah cuma dua, jar majrur dan dzaraf. Itu saja. Itu istilah mustalah dalam ilmu nahwu, ya. Syibhul jumlah mirip dengan jumlah, maksud itu adalah jar majrur dan dzaraf. Tidak ada selain itu. Ya. Bukan jumlah ismiyah dan fi'liyah saja, apa sih? Kenapa? Bukan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Kenapa dikatakan? Karena syibhul jumlah itu bukan kalimat. Nah. Itu mirip dengan kalimat. Katakan syibhul jumlah mirip dengan kalimat. Kenapa? Karena dia terdiri pada mubtada apa harfu jar dan majrur, dzarab dan madzrub kan gitu. Nah, dan dia bukan kalimat sempurna. Karena dia terdiri dari dua kata, maka dikatakan kita tahu bahwa jumlah itu minimal dua kata kan. Nah. Nah. Sementara jar majrur kan dua kata huruf jar dan majrur, kemudian dzarab, kemudian yang madzruf mudhaf ilaih. Nah, itu kan seperti dua kata kan. Tapi maka dikatakan apa? Dikatakan mirip dengan jumlah, syibhul jumlah. Jar majrur dan dzaraf. Ya. Baik. Jazakumullah khairan. Ustaz, demikian pertanyaan yang ditanyakan. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz mohon diulangi kembali penjelasan rahimahumallahu. Nah. Ada yang dikedepankan tadi, Ustaz. Oh iya, nah. Mungkin maf'ul apa? Ini doa. Maf'ul muqaddam. Iya. Ini doa itu dikatakan jumlah muqtaridah. Dalam bahasa kita adalah kalimat sisipan atau kata sisipan. Ya, kalimat sisipan yang tidak ada kaitan dengan sebelum dan sesudahnya. Nah, ini jumlah muqtaridah untuk doa di sini. Radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala. Di dalam kalimat itu adalah katakan jumlah muqtaridah. Nah, ini rahimahumullah kan? Rahimahumullah. Ida. Iya. Humallahu. Ini rahimah, ini fi'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Allah. Siapa yang merahmati? Allah. Semoga Allah merahmati. Kan itu. Yang dirahmati siapa? Yang kita doakan. Keduanya. Rahimahumallah. Nah, semoga Allah merahmati mereka berdua. Nah, ini kembali pada huma, ini kembali pada kalimat sebelumnya. Siapa yang dua ini? Kan gitu. Ya. Di situ apa, Ustaz? Ya. Ya. Al-Imamul Bukhari, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim kan dua orang. Iya. Sudah disebutkan namanya, cukup diganti dengan dhamir kata ganti. Huma kepada Imam Bukhari, Imam Muslim. Rahimahumullah. Nah, ini huma ini sebagai maf'ul objek. Susunan biasa atau susunan apa? Standarnya ada fi'il, fi'lun, baru tambah fa'il pelaku, baru objek maf'ulun bi. Nah, itu susunan biasa atau susunan apa kalimat yang standar gitu. Contohnya kataba, ini kalau fi'il madhi, terserah mau fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kataba siapa? Ahmadu ad-darsa. Ya, ini dia fi'il fa'il objek maf'ul bi. Nah, terkadang fi'il lalu, nah ini apa, fi'il seperti ini, fi'il afwan, biar jelas. Nah, di sini apa? Rahimahumullah. Nah, di sini apa? Fi'il. Ini fi'il tambah maf'ulun bih. Nah, ini maf'ul bih ini. Ya. Ini fa'il, tambah fa'il. Nah, berarti apa? Beda sini. Ini apa? Fa'ilnya diakhirkan, maf'ulnya dulukan. Ini, dulukan dulu. Nah, kenapa dulukan maf'ulnya? Karena maf'ulnya dalam bentuk dhamir kata ganti. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil, dhamir enggak bisa berdiri sendirinya. Rahimah, ini fi'il, rahimah, ini fi'il, rahimah. Fa'ilnya Allah. Nah, karena dhamirnya, maf'ulnya dhamir muttasil, kemudian fa'ilnya adalah isim zahir, maka dhamir harus letakkan di awal. Tidak boleh setelah fa'il. Enggak bisa rahimallahu huma. Rahimallah fi'il, fa'il Allahu, lalu maf'ulnya huma. Hada khata. Nah, kalau ini bukan dhamir. Nah, ini bukan dhamir. Enggak bisa. Tidak bisa apa? Rahimah, lalu Allah fa'il, kemudian huma maf'ul bih. Ada khata, ada. Tidak boleh dalam bahasa Arab itu. Mesti dhamma ini apa? Letakkan bersegandeng dengan fi'il. Rahimahumullah. Itu namanya taqdimul maf'ul, melukan maf'ul al-fa'il. Dan ini wajib. Harus. Kenapa? Karena dia maf'ulnya dhamir muttasil, sedangkan fa'ilnya isim zahir. Nah, jazakumullah khair, barakallahu fik. Terakhir dari Pekanbaru, pendengar hari kita dengan duha li'anna, Ustaz. I'rabnya bagaimana, Ustaz? Li'anna. Lam itu harfu jar. Iya. Nah, li'anna itu harfu jar. Kemudian anna itu asal apa? Anna itu ada huruf apa? Taukid. Taukid. Huruf taukid, tansib isma wa tarfa'ul khabar. Iya. Baik, masyaallah. Demikian. Itu asalnya, tapi dia bergabung sudah li anna. Ya. Asalnya dua kata, li huruf jar menunjukkan li ta'lil, karena anna itu ada isim. Apa anna itu huruf apa? Tansibul isma tarful khabar. Tapi itu sudah menjadi satu kesatuan li anna. Jazakallahu khairan barakallahu fik. Demikian pertanyaan dari Nuha Pekanbaru, barakallahu fikum, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini yang bisa kita bahas bersama dalam kaidah-kaidah bahasa Arab sebagai ikhtilaf. Baik, jazakumullahu khairan jaza atas perhatian antum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan kita akhiri, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.